Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku, saudariku, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita. Persaudaraan dan persahabatan adalah salah satu anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ihwana." Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kalian saling bermusuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala melembutkan, menyatukan hati-hati kalian. Maka persaudaraan dan persahabatan adalah nikmat Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau persahabatan adalah suatu anugerah dan nikmat, maka kewajiban bagi kita semuanya adalah bagaimana menjaga, merawatnya, melestarikannya supaya tidak lepas dari kita. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa merawat, menjaga persahabatan kita agar tetap langgeng? Yang pertama adalah hendaknya kita membangun persahabatan kita, persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tendensi dunia, bukan karena kesamaan ras, suku, negara, tetapi karena iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ihwa." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walaupun beda negara mereka, ya, ras mereka, warna kulit mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Keimanan yang menyatukan mereka, keimanan yang menjadikan mereka saling mencintai dan saling mengasihi. Allah membangun, mengikat persaudaraan karena iman. Karena itu yang kokoh, karena itu yang bikin kita langgeng. Adapun persahabatan yang dibangun karena dunia, ketika dunia tersebut hilang, akan retaklah persahabatan dan persaudaraan. Awsaku ural iman, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah. Yang kedua, kiat agar kita bisa menjaga persahabatan kita, persaudaraan kita, adalah dengan saling membantu, saling melengkapi, saling bekerja sama dalam kebaikan. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwa." Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, jangan tolong menolong di dalam dosa dan kemaksiatan. Seorang mukmin hendaknya saling membantu, saling melengkapi, bukan saling mencakar antara satu dengan yang lain. Masalul mu'minina fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza staka minhu adwan tada'a lahu sa'irul jasad. Perumpamaan orang yang beriman itu seperti satu tubuh. Tatkala salah satu anggota tubuhnya sakit, yang lainnya merasakan panas. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menggambarkan seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Ya, kita harus bekerja sama, harus saling melengkapi, karena itu akan menyenangkan saudara kita. Inna min afdalil a'mal an tudhila surura fi qalbi ahik. Termasuk amalan yang paling baik, kamu menyenangkan saudaramu. Kita bantu mereka dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan waktu kita. Kata Nabi, la an amsya fi hajati ahi khairun li min an a'takifa syahran fi masjidi hadha. Saya berjalan untuk membantu saudara saya, itu lebih baik bagi saya daripada iktikaf di masjidku ini satu bulan. Yang ketiga, agar kita bisa merawat persahabatan dan persaudaraan kita, adalah hendaknya kita menjaga kehormatan saudara kita. Jangan mengoyaknya, karena itu akan merenggangkan persahabatan kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dari segala hal yang dapat menjurus kepada perpecahan dan permusuhan. Kata Nabi, "La tajassasu wa la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadan wa ikhwana. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian. Jangan kalian saling mendengki. Jangan kalian saling memusuhi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hindari segala hal yang dapat meruncingkan, meretakkan persahabatan kita. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Segala perpecahan dalam persahabatan hendaknya kita evaluasi, karena itu biasanya adalah karena dosa kita. Kata Nabi, ma tawadasnani summa iftaraqa illa lidhanbin yuhdisu ahaduma. Tidaklah dua orang yang saling bersahabat mencintai karena Allah lalu berpisah kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu atau keduanya. Yang selanjutnya, di antara kiat agar kita menjaga merawat persaudaraan kita adalah dengan saling memaafkan dan berbaik sangka. Semua kita pasti pernah salah. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Tetapi hendaknya kesalahan tersebut kita maafkan. Sifat orang-orang yang beriman adalah saling memaafkan dan bersangka baik terhadap saudara kita. Berikan uzur kepada saudara kita. Seorang ulama pernah mengatakan, jika salah seorang di antara kalian, saudara kalian salah, maka berikan kepadanya 70 uzur, 70 alasan. Jika kalian tidak melakukannya, maka yang bermasalah adalah hati kalian. Umar bin Khattab pernah mengatakan, la tadhunnanna bikalimatin kharajat min ahika su'a wa anta tajidu laha mahmala. Jangan kalian berprasangka jelek pada suatu ungkapan yang keluar dari mulut saudaramu jika kamu masih bisa mengarahkannya kepada yang benar. Dan yang terakhir, di antara kiat agar kita merawat persahabatan dan persaudaraan kita adalah dengan saling mendoakan. Kita doakan saudara kita dengan kebaikan. Baik dengan adanya dia, dengan mengatakan jazakallahu khair, semoga Allah membalas kebaikanmu, semoga Allah memberkahimu. Demikian juga di kejauhan. Rasulullah bersabda, ma min abdin muslim yad'u li ahihi bidhuhril haib illa qala lahul malak walaka bimisal. Tidaklah seorang hamba muslim yang mendoakan saudaranya di kejauhan kecuali malaikat akan mengatakan, kamu pun semoga mendapatkan yang semisal. Akhirnya kita mohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah dan membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.